bahwa mungkin dia akan apa-apa kan dalam bisa pun apa tahu jadi dia rasa tak takut. Dan Musa apa? Ha? Takut. Boleh takut tak? Boleh. Jadi Nabi pun takut. Jadi kalau orang kata takut itu menafikan tawakal, menafikan iman. Apa kata kita? Takut tu ada berapa macam? Ada dua macam. Tak ada satu jawapan eh. Ada dua macam takut. Satu takut yang apa? Takut tabi'i. Takut tabi'i. Betul. Lagi satu takut apa? Lagi satu takut apa? Ya, ada dua macam betul lah. Satu takut tabi'i, lagi satu takut apa? Takut nak jawab. Lagi satu takut apa? Jadi ada satu takut je lah. Takut syar'i. Apa ni takut tabi'i, takut syar'i. Baik. Takut ada dua macam. Satu takut yang bersamanya adalah al-hawal, yakni panik dan lemah da'af. Takut sampai kita apa? Panik kalang kabut, tak tentu arah, dan dia juga bawa kepada kelemahan. Takutlah, tak nak buat lah, tak nak buat. Sudahlah, takut jumpa Musa, tak nak lah, tak nak. Takut. Itu, itu satu jenis takut. Kalau kata dia tabi'i, semua takut tabi'i. Betul tak? Takut dengan binatang buas, takut ke tak takut? Takutlah. Ha, tapi takut yang kedua macam dia bersudut apa kesannya kepada orang yang takut tu. Ha, jadi takut ni yang bawa kepada tak tentu arah, kelangkabut, dan bawa kepada kelemahan, yakni ajas, yakni lemah, serah diri gitu. Ha, itu satu jenis takut. Yang ini dinafikan ataupun di disucikan daripada daripada orang-orang yang beriman. Lebih-lebih lagi daripada orang-orang dipilih oleh Allah SWT untuk menjadi Nabi dan Rasulnya. Jadi Nabi Musa AS, dia takkan takut macam gini dia tak? Macam ini dia takut. Lagi satu jenis takut, ha, ni kalau yang sebenarnya dah cakap benda ni, baru juga cakap benda dekat kelas dekat sana hari ini. Jadi hari takut lagi satu adalah takut yang membawa kepada tiklat, yang membawa kepada persediaan, membawa kepada apa? Mengatur, mengatur langkah untuk menyelamatkan diri ataupun untuk sesuatu, untuk menghadapi benda yang dia dia takut. Jadi kalau ada musuh dekat sini ataupun ada binatang buas dekat jalan sini, takut ke tak takut? Takut. Tapi bukannya lemah apa semua sedar diri gitu dengan binatang buas ni, dengan singa ni ke apa. Tapi apa kita buat? Cari jalan, jalan lain, atur langkah, atur strategi, siap sedia. Ataupun ni musuh dengan macam-macam dia punya kelengkapan-kelengkapan perang dan sebagainya. Takut, takut ke tidak? Takut. Tak salah kalau kita apa? Kita siap sedia untuk mengatasinya. Jadi yang takut mesti kita tak apa. Jadi kalau kita lihat kat dalam sini, Nabi Musa AS takut dengan apa? Dengan Fir'aun dan bala tenteranya. Tentu mereka lagi lagi kuat. Dan dalam bertawakal kepada Allah SWT, Nabi Musa AS tak takut. Jadi dia hati-hati jalan, jangan sampai kena tak. Yang sampai kena tak. Yang sampai orang dapat tahu, itu kan persediaan untuk menyelamatkan diri. Yang ini tidak tidak salah, bahkan itu masuk dalam apa? Dalam iman dan dalam bertawakal kepada Allah SWT. Baik. Jadi itu apa ni fahaman ataupun faham, apa ni pandangan kita tentang tentang masalah takut. Jadi Allah SWT fa'asbaha fil madinati khaifan. Khaifan ini takut, yang tarattab, dia takut dan tunggu-tunggu dengan khawatir. Baik. Kita teruskan eh. Ini rasa takut kepada Fir'aun dan bala tenteranya kerana dia khawatir mereka mengetahui bahawa pembunuh seorang sifti itu adalah dirinya. Padahal sebenarnya pembunuhan itu dilakukan untuk membela salah seorang Bani Israel. Ha, itu lagi satu ataupun ini lebih dikhawatiri oleh Nabi Musa AS daripada takat bunuh orang tak sengaja. Dia cakap bunuh orang tak sengaja. Tapi kalau Fir'aun suspek, rupa-rupanya dia bunuh orang ini untuk defend kaum Bani Israel. Dan Bani Israel itu musuh ke kawan baik dengan Fir'aun? Musuh. Jadi dia ni dah bersepakat atau berkongkol dengan Bani Israel. Jadi ini satu perkara yang akan menimbulkan kemarahan Fir'aun. Jadi sampai sekarang Fir'aun tidak mengenali Nabi Musa AS sebenarnya adalah daripada Bani Israel. Dia tahu dia adalah anak pungut ataupun anak angkat tinggal kat istana, tetapi yang mengusulkan dia adalah daripada orang Bani Israel, daripada orang Yahudi yang mengusulkan dia. Jadi Bani Israel, orang Yahudi sebenarnya megah dan bangga dengan Nabi Musa AS daripada surat apa? Dia adalah anak susuan daripada kaum Yahudi. Di dalam cara tak langsung dia dengan mereka dengan Nabi Musa AS adik-adik susuan lah, ataupun saudara susuan. Jadi sebab tu mereka macam rasa bangga dengan Nabi Musa AS. Jadi mereka macam tak tahu Nabi Musa, ataupun kita katakan Fir'aun macam tak tahu lagi mana Nabi Musa AS selepas dari Bani Israel. Baik. Jadi sehingga hal itu akan memperkuat perkiraan mereka bahawa Musa memang merupakan bahagian dari mereka, jadi dari Bani Israel. Dan pasti hal itu hanya akan mengakibatkan munculnya permasalahan yang sangat besar. Maka pada pagi-pagi buta Musa AS berangkat menuju ke kota. Khaifan yataraqab, berasa takut menunggu-nunggu dengan khawatir akibat perbuatannya, iaitu sambil menoleh ke sana kemari. Ini cuma hati-hati. Pada saat itulah orang Bani Israel yang kemarin meminta tolong kepadanya itu berteriak lagi meminta pertolongan untuk melawan orang yang telah menyerangnya. Ada orang lain. Maka Musa AS mencela dan memakinya atas banyaknya perbuatan jahat dan tindakannya membuat keonaran. Maka Musa AS berkata kepadanya, innaka lagawiyyun mubin, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang sesat, yang nyata sesatnya. Kemudian ketika orang Kipti yang merupakan musuh Musa dan musuh Bani Israel itu hendak menyerangnya, maka Musa menahan dan menyelamatkan orang Bani Israel itu darinya. Ketika Musa menghadap ke orang Kipti itu, maka orang Kipti itu berkata, qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil am in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wa ma turidu an takuna minal muslihin. Hai Musa, apakah kamu bermaksud hendak membunuhku? Bagaimana kamu kemarin telah membunuh seorang manusia? Kamu tidak bermaksud melainkan hendak menjadi orang yang berbuat kewenang-wenang di negeri ini, dan tidaklah kamu hendak menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian. Jadi ni sekarang tentang orang yang katakan kata-kata ini, yang buka rahsia ni siapa sebenarnya? Bani Israel tu yang banyak gaduh tu ke orang tekstil? Jadi sebagian ulama mengatakan ucapan tersebut dilontarkan oleh orang Bani Israel yang mengetahui apa yang telah dilakukan Musa kemarin. Ini satu kemungkinan juga. Kalau Bani orang tekstil tu yang cakap, maknanya dia tahu dari Musa AS yang bunuh, macam mana dia tahu? Sedangkan orang tak tahu. Jadi seakan-akan ketika dia menyaksikan Musa menghadap ke arah orang Kipti itu, orang Israel itu yakin bahawa Musa datang kepadanya kerana kecelaan yang diberikan sebelum ini, iaitu ucapannya, innaka lagawiyyun mubin, sesungguhnya kamu benar-benar orang sesat yang nyata. Maka dia pun mengatakan apa yang dikatakan kepada Musa AS terakhir, menjelaskan apa yang telah diperbuatnya terhadap orang Kipti sebelumnya. Ini dah lari dengan daya terjemah kat saya Okay, jadi saya tengok bahasa Arab dia. Dia terbalik. Baik. Qala ba'dhum, berkata sebahagian ulama, tadi. Okey. Berkata sebahagian ulama yang katakan kata-kata ini adalah orang Israel. Ada siapa? Adalah siapa? Israel. Siapa yang Bani Israel yang mengetahui apa yang telah dilakukan Musa kemarin. Okey, betul lah yang dikatakan oleh Musa kemarin. Seakan-akan dia menyaksikan Musa menghadap ke arah orang Sipti itu. Orang Israel itu yakin bahwa Musa datang kepadanya kerana celaan yang diberikan sebelum ini, yaitu ucapannya innaka lahawiyun mubin. Baik. Maka dia pun mengatakan apa yang dikatakan kepada Musa AS sering menjelaskan apa yang telah diperbuatnya terhadap orang Sipti sebelumnya. Kemudian orang Sipti itu pun pergi, lalu Fir'aun mencari Musa untuk membuat perhitungan. Jadi dia, apa dia buat bila dia datang, tak jadilah nak pukul. Jadi Sipti itu dah selamat, dia pun pergi. Tapi berita itu dah tersebar. Lalu Fir'aun mencari Musa untuk membuat perhitungan. Dan inilah yang tidak disebutkan oleh ramai orang selain dia. Yakni yang cakap ni hanyalah Bani Israel tu saja. Tak ada, jarang orang cakap bahawa yang cakap kata-kata ni adalah orang Sipti. Mungkin juga orang melontarkan ucapan tersebut adalah seorang Sipti. Orang Sipti itu di mana ketika dia melihat Musa menghadap ke arahnya, maka dia merasa takut darinya. Dia pun melihat adanya sikap dukungan dan pembelaan Musa AS kepada Bani Israel. Lalu dengan berdasar pada prasangka, orang Sipti itu mengatakan mungkin dia inilah pembunuh orang Sipti kemarin. Jadi itu sebabnya orang Sipti itu kata, Musa kau nak bunuh aku ke? Sebabnya kau bunuh orang Sipti yang semalam. Dia tak nampak, tapi dia boleh agak aja. Macam mana dia boleh agak? Sebab Nabi Musa AS ni macam geng dengan Bani Israel ni. Haa, jadi mungkinan dia, jadi dia main apa ni? Dia main jambah saja. Atau mungkin saja dari teriakan orang Israel di atas, dia macam agak Nabi Musa AS yang bunuh orang Sipti semalam tu, sebab orang Israel tu teriak dia. Jadi macam dah biasa pula apa ni? Nabi Musa AS datang tu tolong dia. Jadi mungkinlah besar Nabi Musa AS yang bunuh orang Sipti semalam. Jadi orang Sipti itu mengerti bahawa dia itulah pembunuh, ya. Wallahu a'lam. Jadi kebanyakan ulama tafsir kata yang cakap ni adalah Bani Israel. Jadi Bani Israel ni kalau dia cakap, dia kata wahai Musa kau nak bunuh aku ke? Takkan Nabi Musa AS datang nak bunuh dia kan? Jadi macam mana kita, kan dia dengan Bani Israel satu geng. Macam mana Musa AS nak bunuh kawan dia? Jadi jawabnya adalah bila Nabi Musa AS datang tu seolah-olah macam nak pukul dia. Dalilnya adalah Nabi Musa bila nampak dia, Nabi Musa marah dia. Nabi Musa kata kau nak disesatkan yang nyata. Bila dia kena marah gitu, dia datang pula dengan macam gitu tu. Dengarkan Nabi Musa AS nak bunuh dia, dia pun panikkan. Dia kata kau nak bunuh aku macam kau bunuh orang semalam. Ni yang kebanyakan dari tafsir tafsirkan siapa yang cakap ni. Tapi Mukasir kata kemungkinan yang cakap ni adalah Sipti tu. Kau nak bunuh aku macam nak bunuh orang yang semalam. Macam mana dia tahu? Jawab dia adalah macam orang yang ada pakat-pakat, ada macam geng-geng gitu. Jadi itu satu lagi kemungkinan. Macam mana pun siapa yang kata ni, wallahualam. Baik. Maksudnya Fir'aun mendengar laporan bahawa Musa AS yang membunuh orang Sipti kemarin. Maka dia mengutus beberapa orang untuk mencarinya. Tetapi mereka didahului oleh seorang pemberi nasihat yang mempunyai jarak lebih dekat dengan Musa. Ya, ini dia ambil dia tinggal dekat ataupun dia cari jalan yang lebih dekat untuk sampai kepada Musa AS. Fir'aun dah sampai berita pada dia lah siapa yang bunuh Sipti itu, iaitu Musa AS. Dan dia dah nak buat keputusan nak hukum Nabi Musa AS. Ada orang pula dah tahu apa yang akan berlaku, apa yang telah berlaku kat istana. Dia cepat-cepat pergi ke Nabi Musa AS. Macam mana dia boleh sampai dulu? Jadi kata Ibn Kathir mempunyai jarak lebih dekat dengan Musa. Yakni dia jalan shortcut lah, atau dia daripada hujung kota juga, tapi dia sampai dulu sebab dia jalan bergegar-gegar dan dia cari jalan yang paling dekat ke Musa AS. Ini saya nak cerahkan tu. Wajah rajulun min aqsal madinah yas'a, dan datanglah seorang laki-laki dari hujung kota bergegas-gegas. Daripada hujung kota bergegas-gegas. Yang ini berlari kecil dan merasa kasihan kepadanya. Jadi dia daripada ujung kota, tapi dia sampai dulu sebelum sebelum tentera Fir'aun datang tangkap Nabi Musa. Sebab tu ulama kata disebutkan Aqsal Madinah dulu, dari ujung kota dahulu. Sedangkan dalam surah Yasin, wajah rajulun wajah rajulun min Aqsal Madinah tiyah rahama. Wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a. Dia kata kenapa dia beza-beza kat situ, padahal benda dia ha? Sama, nak sebutkan tentang jauhnya dan tergeser-gesernya. Jadi dia jahat di kemudian kan, dahulu ni awal kan, nak sebutkan macam ni, rajulun min aqsal madinati yas'a. Jadi lelaki tu yang nak datang ke ujung kota tergesa-gesa. Dia datang daripada ujung kota, nak sebutkan jauhnya dia datang. Okey. Dalam surah Yasin kalau kita baca, waja'a rajulun waja'a min aqsal madinati, daripada ujung kota dia datang. Yang ini pula dia datang nak jumpa siapa? Bukan nak jumpa Nabi, tapi nak jumpa dua orang mursalin yang sedang berdialog dengan kaumnya. Dia datang nak support dua orang ni. Jadi dia punya datang tu disebutkan tentang daripada hujung kota ya, dan dapat bewan. Jadi ada ulama cuba nak apa ni, nak bezakan kenapa apa ni perbezaan ayat tersebutlah. Ringkas dia, ada kitab namanya Al-Jadid Ibn Jama'ah, kitab kitab mutasyabih yang di dalam Al-Quran. Jadi dia ambil, dia kumpulkan ayat Al-Quran yang serupa tetapi berbeza-beza sedikit. Nanti dia sebutkan kenapa ayat kat sini macam ini, ayat kat sini macam ini, lain sikit. Dia cuba sampaikan. Allah Allah. Ayat ni berlari kecil dan merasa kasihan kepadanya, selain berkata, ya Musa innal mala ayat jamiruna jika liakutuluka fakrujib. Hai Musa, sesungguhnya pembesar negeri sedang berunding tentang dirimu untuk membunuhmu. Sebab itu keluarlah. Ya, ini dari kota ini. Innilakam minan nasihin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu. Ya, ini terhadap apa yang aku katakan kepadamu. Allah Ta'ala berfirman, faqaraja minha khaifain yataraqab. Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut, menunggu-nunggu dengan khawatir. Maksudnya dia pergi meninggalkan kota Mesir dengan segera tanpa memperoleh petunjuk jalan, dan bahkan dia tidak mengenal jalan sama sekali. Maka dia berdoa, Rabbi najjini minal qawmi zalimin. Ya Rabbku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. Jadi kenapa Nabi Musa AS keluar daripada kota Mesir itu? Sebab dia diberitahu oleh lelaki bahawa Nabi Musa, apa ni, Fir'aun nak tangkap dia, nak hukum dia. Apa hukuman Fir'aun bila tangkap Nabi Musa AS? Nak bunuh dia, tolong. Dia nak bunuh Nabi Musa AS. Jadi kita lihat, walaupun Nabi Musa AS seorang Nabi ataupun segasi Allah SWT, dia akan ditangkap nak kena bunuh. Dia tak, dia okey tangkap nak bunuh, Allah tolong aku. Dia tak macam itu. Dia keluar daripada kota tersebut. Bila dia keluar kota tersebut, susah orang datang nak tangkap dia. Jadi semua takut yang jenis nombor dua tu, takut yang untuk bersiap sedia untuk selamatkan diri dan sebagainya, untuk menolakkan kemudaratan dan menarikkan manfaat untuk diri sendiri. So masalah dia, Nabi Sa'ad tak tahu jalan mana nak keluar, mana nak pergi pun dia tak tahu. Dan dia cuma minta Allah SWT selamatkan. Yang penting selamatkan dia daripada Fir'aun. Fir'aun yang disebutkan kat sini adalah Fir'aun, yang orang-orang yang zalim itu. Rabbina jini minal qawmi zalimin. Ya Rabbku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. Jadi ulama kata kenapa Nabi Musa AS baca doa ni, sebab dia tak tahu jalan. Kenapa dia tak tahu jalan? Dia tak pernah keluar dari negeri Mesir. Allahu a'lam. Jadi tak pernah keluar ni, pesan dia nak keluar. Nabi Musa AS di negeri Madian. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyana qala 'asa rabbi an yahdiyani sawa'a as-sabil. فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Dan ketika Musa menghadap ke jurusan negeri Madian, ke arah negeri Madian, dia berdoa, mudah-mudahan Rabbku memimpinku ke jalan yang benar. Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang di rumah yang sedang meminumkan ternaknya. Dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu dua orang wanita yang sedang menghambat ternaknya. Musa berkata, apakah maksudmu dengan berbuat begitu? Kedua wanita itu menjawab, kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan, yakni ternaknya, sedang bapa kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya. Maka Musa memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh, lalu berdoa, ya Rabbku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Jadi ini kisah berikutnya. Sekarang Nabi Musa AS dah keluar dari Mesir dan bila sampai ke sebuah negeri lain, itu namanya negeri Madian. Baik, dan kita dapati akhlak Nabi Musa AS sebelum dia keluar, dia doa selamatkan daripada orang-orang yang zalim. Bila dah sampai ke arah Madian tu, dia doa supaya Allah SWT tunjukkan dia jalan yang benar, jalan yang tepat, bahawa as-sabil. Baik, kemudian bila dia dah dapat orang yang apa ni yang susah, dia tolong. Dia tolong, lepas dia tolong, dia rehat, dia doa lagi. Banyak doa, asyik doa aje Nabi Musa alaihi salam ini. Dan kali ini dalam doa yang terakhir ini, dia tak sebutkan apa yang dia nak, tapi dia cakap saja, apa yang kau nak berikan kepada aku, wahai Allah, aku fakir. Yang ini aku sangat-sangat mengharapkan, aku sangat-sangat memerlukan, sangat-sangat minta. Jadi itu ada doa daripada Nabi Musa AS, Allah nak ajarkan kepada kita. Ya Rabbku, sesungguhnya aku sangat memerlukan satu kebaikan yang engkau turunkan kepada aku. Baik, cuma permasalahan kat sini sebelum kita baca lagi, apakah maknanya satu sunnah kita setiap kali nak keluar pergi Madian kita baca doa ni? Betul tak? Kita hadapkan direction kita ke negeri Madian ni, kita baca doa ini. Ataupun kita kiaskan kalau kat Madian pun kita menghadap ke negeri Mekah misalnya, ke kota Mekah, kita pun baca doa ni. Adakah macam itu? Atau tak orang cakap macam itu? Untuk orang-orang yang kata kita ikut syariat Nabi-Nabi sebelum kita, dia mungkin sepatutnya cakap macam itu. Jadi jawab kita adalah, doa ini Nabi Musa AS baca, dan Nabi Musa AS ada syariatnya sendiri. Dan kita lihat benda ni, doa waktu-waktu tempat-tempat yang tertentu dan sebagainya. Kalaulah kita lihat doa ni semuanya, adakah doa ini macam satu manasik haji ke ataupun apa, ataupun memang dia perlukan sesuatu dan dia doa? Nabi Musa keluar dalam keadaan ketakutan, jadi dia minta Allah SWT selamatkan daripada orang yang zalim. Jadi boleh tak kita kias, kita tak kena naya pun, kita tak takut pun, kita doa dengan benda ni? Pada tempat ni nak keluar dari negeri Mesir saja kita baca ni, tak ada pula kan. Jadi kita katakan doa-doa seperti ini, kaedahnya dia bukan satu sunnah ataupun satu syariat untuk kita. Pertama sekali, ini bukan Nabi Muhammad SAW, Nabi kita sendiri. Kedua, semua doa-doa ini bersebab. Kalau kita memang bersebab macam Nabi Musa AS bersebab, ini bolehlah kita doa macam mana dia doa. Kalau tidak, kita tak buat macam itu. Jadi dengan ini kita nak terangkan, ada orang kata bila datang satu sebab aja, datang satu perkara aja, kita doa. Datang satu perkara aja, kita buat, kita doa. Jadi dan mereka berdalilkan dengan ayat Quran seperti ini. Jadi misal kata yang baru-baru ni ada awal tahun kita doa. Setahun kita doa. Eh, apa dalilnya? Tengok ni, nabi-nabi semua bila buat sesuatu apa semuanya dia doa. Jadi ni semua adalah apa ni, satu istidlal ataupun satu pengambilan dalil yang jauh yang tak kena. Tetapi kalaulah dia dalam bentuk macam Nabi Muhammad SAW kan, dalam waktu umrah ke dalam waktu haji kan, dia ada doa-doa tertentu misalnya, kita disunatkan doa. Walaupun mungkin sebabnya tak ada pada kita, kita disunatkan doa. Ikut sunnah Rasulullah SAW. Kerana itu adalah satu manasik haji, dan kita ada dalil umur dan misalnya suruh ikut. Apa? Hudu'ani manasikakum, ambil daripada ku manasik-manasik kamu. Yang ini cara kamu buat haji. Dan ini kemungkinan salah satu daripada cara Nabi SAW buat haji. Jadi kat sini dia pasalkan salat, kat sini dia tawaf, kat sini dia doa, kat sini dia apa semua. Jadi kita ikut. Lepas tawaf dia apa? Dia semayang dua rakaat, kita semayang. Kat atas tawaf dia baca doa, kat atas marwah dia baca doa dan sebagainya. Yang ini kita tak boleh katakan yang khas untuk Nabi SAW, kerana dia ada satulah, adalah satu ibadat yang khusus. Cukup kita stop kat situ saja. Stop dekat situ je. Tak boleh kita kiaskan lepas tu dekat benda-benda lain. Kat mana-mana kita nak buat, apa benda kita nak buat, kita nak doa. Tak daripada sunnah Nabi SAW, kita nak ambil daripada sunnah Nabi Musa ke, sunnah Nabi Isa ke, sunnah Nabi-Nabi lain. Tak ada tak ada. Nah, ini saya teringat ni ada satu kemuskilan ni tentang orang yang kata apa ni, berdoa apa ni adalah kat tempat-tempat tertentu, berdoa untuk sebab-sebab tertentu ni adalah sunnah solihin ataupun sunnah para nabi dan mereka buat dalil seperti ni. Jawab kita tak ada. Baik, bila Allah Ta'ala menceritakan tentang kepergian hamba yang juga rasulnya dan khalimnya, yang ini yang telah dikata-kata kepadanya, yaitu Musa AS dari Mesir, dalam keadaan takut saya menoleh ke sana dan kemari. Kerana dia takut diketahui oleh para pengikut Fir'aun, sedang dia sendiri tidak tahu ke arah mana dia menuju dan tidak pula mengerti ke mana dia harus pergi, kerana sebelumnya Musa AS belum pernah sama sekali keluar dari negeri Mesir. Falamma tawajjaha tilqa'a Madyan, dan ketika Musa menghadap ke jurusan negeri Madyan, maksudnya berjalan menuju ke suatu arah, qala 'asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil, dia berdoa mudah-mudahan Rabbku memimpinku ke jalan yang benar, maksudnya mudah-mudahan jalan ini boleh mengantar ke tempat tujuan, dan itu memang jalan yang benar, di mana jalan itu telah mengantarkan Musa AS sampai ke tempat yang dituju. Ini sawah tadi jalan benar. Jalan benar ni bukan siratul mustaqim tu semua, bukan eh. Maksudkan ni jalan ni betul, ini keluar dan sampai ke Damaskus dia. Ikut bahasa ni. Walamma warada ma'a Madyan, dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madyan, iaitu sebuah sumur di mana masyarakat sekitar mengambil air minum. Madyan adalah sebuah kota yang di dalamnya Allah membinasakan penduduk Aisyah, iaitu kaum Nabi Syu'aib AS. Ini kita baca kemarin. Pembinasaan mereka itu berlangsung sebelum zaman Musa AS. Demikian menurut salah satu dari dua pendapat ulama. Dan setelah Musa AS, maknanya ada lagi satu pendapat, kata yang Madian ni Madian lain. Betul tak? Dan ada yang kata bahawa Nabi Syu'aib nanti yang akan jumpa ni, ni adalah Nabi Syu'aib juga, dihidup sampai zaman Nabi Musa AS. Ada kata tidak dan sebagainya. Baik, dan setelah Musa AS sampai di tempat sumber air tersebut, wajada alaihi ummatan minan nas yaqul wa wajada min dunihi imra'ataini tadudan, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan cernanya daripada air sumur tu lah. Dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu dua orang wanita yang sedang menghambat cernanya. Hambat tu dia halau-halau ternakan. Dijaga. Maksudnya menghalang-halangi kambing mereka agar tidak bercampur dengan kambing orang lain. Dan menurut ahli kitab, wanita-wanita itu berjumlah 7 orang wanita. Betul ke tak betul? Al-Quran kata berapa? 2 orang wanita. Ahli kitab selalu nak tambah-tambah eh. Dia kata 7 orang wanita. Dan itu jelas salah dan menyimpang. Mungkin saja wanita itu berjumlah 7 orang, tetapi yang sedang memberi minum ternaknya itu hanya dua orang wanita. Boleh juga tujuh orang anaknya Nabi Syuhaib itu, tapi dua orang yang kasih minum ternak. Tapi penyatuan pendapat jamak seperti ini boleh dilakukan jika hal itu benar-benar boleh dipertahankan. Dan jika tidak, maka secara lahiriah ayat tersebut menunjuk bahawa di sana hanya terdapat dua orang wanita saja. Ini tidak dihafal bahawa ada tujuh orang ke, yang ada cuma dua orang. Jadi tak payahlah kita nak jamakkan dan sebagainya. Ini pun akan lebih dalam kitab. Kita ikut Quran. Baik, qala ma khatbukuma, qalata la nafsi hatta yukhbira ri'a wa abuna syaikhun kabir. Musa berkata, apakah maksudmu dengan berbuat itu? Ya ni, kamu halau-halau dengan kambing kamu, tak bercampur dengan orang, kamu tak belakang ni, tak masuk ke ni. Kedua wanita itu menjawab, kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya. Sampai mereka semua keluar. Sedang bapa kami adalah orang yang orang tua yang telah lanjut usianya. Maksudnya kami tidak sanggup mencapai sumber air tersebut kecuali setelah para pengembala itu pergi meninggalkannya, kerana kami lemah dibandingkan mereka. Sedangkan kami memberi minum ternak ini kerana ayah kami sudah tua dan sangat lemah. Ini bukan kerja kita sebenarnya. Ini kerja bapa kami. Tapi bapa kami dah tua dan sangat lemah. Syaikhun Kabir. Syaikhun Kabir ni dah tua dan lemah. Kalau bahasa kan Syaikhun Kabir ni, wah ni syekh besar, malik besar. Allah Ta'ala berfirman, fataqalahuma. Maka Musa memberi minum ternak itu. Untuk apa? Untuk menolong keduanya. Lahuma ni maknanya dia nak tolong keduanya. Jadi macam mana dia buat? Para ahli tafsir mengatakan, setiap kali selesai memberi minum ternak mereka, para pengembala itu meletakkan batu besar pada mulut sumur tersebut. Dah minum, mereka tutup balik. Kedua wanita itu datang dengan menggiring kambing mereka dan menghadangnya agar tidak bercampur dengan kambing orang lain. Pada hari itu Musa AS datang dan mengangkat batu besar itu sendirian, dan selanjutnya dia memberikan minum ternak kedua wanita tersebut. Dan setelah itu Musa mengembalikan batu itu seperti semula. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, tidak ada yang mampu mengangkat batu tersebut kecuali 10 orang. Asyarah. Yang mengangkat batu itu sebenarnya 10 orang je. Dia punya berat. Lepas tu angkat balik. Sebab tu sebenarnya kalau dua orang perempuan lagi memang tak boleh. Jadi bila dah tutup macam mana nak minumkan kambing-kambing tersebut. Dan dia ini Musa AS hanya mengambil satu timba saja, namun demikian sudah cukup bagi kedua wanita tersebut. Jadi Nabi Musa AS angkat seorang, buka. Lepas tu dah habis minum, dia kata dia ambil satu bali je cukup dah, semua dah dapat minum dah. Itu kuatnya Nabi Musa AS. Sekali ambil banyak ya. Lepas tu dah habis, dia tutup seorang-seorang saja. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh. Dah habis, dah tolong orang, dia kembali ke tempat yang teduh. Para ahli tafsir mengatakan, iaitu teduhnya apa? Pepohonan. Itu memang logiknya lah, tempat teduh apa lagi? Biasanya di bawah pokok. Ibn Jarir meriwayatkan dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Musa AS menyaksikan pohon-pohon itu tampak subur dan hijau lagi rendang. Faqala Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Lalu Musa berdoa, ya Rabbu, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Jadi ini satu lagi kebijaksanaan Nabi Musa AS. Dia nampak pohon yang dia bawa, yang dia dekat bawahnya tu, rendang, hijau, subur. Itu menunjukkan bahawa apa ni, yang berikannya adalah Allah SWT. Aku pula tengah haus, tengah lapar ni, dah jalan jauh. Jadi dia lihat benda tu, dia lihat nikmat Allah SWT, dia minta daripada Allah SWT. Jadi bila teringat akan sifat Allah SWT, dia pun minta. Ibn Abbas telah menceritakan Musa bertolak dari Mesir menuju ke Madian, dan dia tidak sempat memakan makanan apa pun kecuali hanya sayur mayur dan dedaunan. Pada saat itu dia berjalan kaki hingga kedua sandalnya lepas tanggal. Lalu dia duduk di bawah tempat yang teduh, sedang dia sudah benar-benar merasa lapar, di mana perutnya sudah menempel dengan punggungnya. sampai-sampai sayur mayur dan dedaunan itu tampak dalam perutnya. Begitu punya lapar Nabi Musa AS, tapi masih kuat lagi. Dan sesungguhnya dia sangat membutuhkan biji kurma. Kalau lah dapat makan tu, alangkah nikmat. Atau Ibn Sa'id mengatakan, pada saat dia mengatakan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin kathir, ya Rabbi, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Yakni wanita itu mendengar apa yang diucapkannya itu. Baca kuat-kuat doa sampai wanita itu dengar. Baik, kemudian yang ketujuh, pengembalaan kambing dan pernikahan Nabi Musa AS. Faja'athu ahdahuma tamshi 'ala istihya, qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan dengan perasaan malu-malu. Wanita itu berkata, sesungguhnya bapakku memanggilmu agar dia memberi balasan terhadap kebaikanmu memberi minum, yakni ternak kami. Maka ketika Musa mendatangi bapaknya Syu'aib dan ceritakan kepadanya cerita mengenai dirinya, Syu'aib berkata, janganlah kamu takut, kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, wahai bapakku, ambillah dia sebagai orang yang bekerja bagi kita, kerana sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Dia yang Syu'aib berkata, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini atas dasar bahawa kamu bekerja denganku 8 tahun, dan jika kamu cukupkan 10 tahun maka itu adalah suatu kebaikan darimu. Maka aku tidak hendak memberatimu dan kamu insyaAllah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. Dia Musa berkata, itulah perjanjian antara aku denganmu, mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku, dan Allah telah saksi atas apa yang kita ucapkan. Jadi dah tolong dua wanita tadi, satu pertolongan yang hebat, menunjukkan kehebatan Nabi Musa AS. Satu dia doa, wanita tu pula dengar, dia balik, dia ceritakan kepada bapaknya yang tua kat rumah tu. Jadi bapaknya perintahkan wanita tadi untuk panggil Nabi Musa AS datang ke rumah, untuk jemput ke rumah. Itu yang baru. Jadi setelah duduk-duduk, kata Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsirkan ayat tadi, setelah duduk-duduk di tempat teduh dan mengucapkan Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin kathir, ya Rabbi, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang kau turunkan kepadaku, maka ucapannya itu didengar oleh kedua wanita itu. Lalu kedua wanita itu segera pergi menemui bapaknya. Ada yang mengatakan bahawa Musa AS tidak menghendaki mereka berdua segera pulang ke rumahnya. Selanjutnya kedua wanita itu menceritakan tentang peristiwa yang dialami oleh Musa AS kepada bapak. Setelah itu bapaknya menyuruh salah seorang dari keduanya untuk pergi menemui Musa AS dan memanggilnya. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan dengan perasaan malu-malu. Jadi seperti jalannya calon pengantin. Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma taqaita lana. wanita itu berkata kepada Nabi Musa Assalam, sesungguhnya bapa aku memanggilmu agar dia memberi balasan terhadap kebaikanmu memberi minum ternak kami. Jadi direct maksudnya muat jelas. Dia mengatakan hal tersebut secara jelas dan terang-terangan agar ucapannya itu tidak membingungkan dan menjadikannya ragu. Dan boleh ditumahan ke apa ni, perempuan panggil lelaki masuk balik ke rumah bapaknya. Jadi dia kata bro, bapak aku panggil nak kasi upah. Jadi itu semua menunjukkan apa? Dan yang demikian itu akibat dari rasa malu yang sangat dan dalam dan yang sangat dalam dan pemeliharaan dirinya dari kaum laki-laki. Falamma ja'ahu wa qasa 'alayhi al-qasas. Maka ketika Musa mendatangi bapaknya dan menceritakan kepadanya cerita, Musa menceritakan tentang dirinya dan apa yang menyebabkan kepergiannya dari Mesir. Kemudian orang tua itu berkata kepadanya, la takhaf, janganlah kamu takut, kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu. Maksudnya engkau sudah keluar dan bebas dari kekuasaan mereka dan sekarang engkau tidak lagi di negeri mereka. Para ahli tafsir berbeza pendapat mengenai orang tua yang dimaksudkan. Siapakah dia sebenarnya? Jadi bapa kepada dua wanita tadi, siapa dia sebenarnya? Ada yang berpendapat orang yang tua itu, orang tua itu adalah Syu'aib alaihissalam. Dan inilah yang masyhur di kalangan majoritas ulama, Nabi Syu'aib. Di antara ulama yang menetapkan hal tersebut adalah Al-Hasan Al-Basri dan Malik bin Anas. Tentang ada dekat dalam kitab. Terima kasih pun ada buatkan pasal dia. Oh, dia dekat sini dia ringkaskan pasal ada sebenarnya ada panjang lagi. Terima kasih dah terangkan. Ada macam-macam pendapat kat sini ya. Satu kata Nabi Syu'aib alaihissalam. Macam mana boleh Nabi Syu'aib alaihissalam lepas kaumnya dibinasakan oleh Allah SWT, kaum Madian tu. Kemudian tu antara dia punya masalah apa dia? Diorang bila jual beli mereka apa? Mereka curam dalam takaran, dalam pertimbangan. Baik. Mereka dah diginasa kan? Nabi Syu'aib AS, orang yang beriman bersamanya selamat dan dipanjangkan umur oleh Allah SWT sampai jumpa zaman Nabi Musa AS. Betul panjang. Itu bilang dia ada dua orang anak perempuan dan itulah yang berlaku. Apa ni cerita dia dengan Nabi Musa AS. Satu pendapat. Tapi dalam Quran dia sebut tak dia Nabi Syu'aib AS? Tak ada kan? Tak ada. Yang ada sebut bahawa dia ni tinggal dekat Madian, dia orang yang saleh, dia orang yang beriman. Nampak tak dia orang yang saleh yang beriman. Tapi tak sebut ialah Nabi Syu'aib AS. Baik, itu satu pendapat. Walaupun dia datang dari Hasan Al-Basri dan juga daripada sahabat Malik bin Anas radhiyallahu anhu, tak ada dalil. Tak ada dalilnya. Dia ada hadis ke apa. Dia pendapat yang kedua kata dia bukan Nabi Syu'aib alaihissalam, tapi dia adalah salah seorang daripada orang-orang yang beriman kepada Nabi Syu'aib alaihissalam. Jadi dia selamat. Dia lah yang ada dekat Madian tu. Ada pula yang kata dia adalah sepupu kepada Nabi Syu'aib alaihissalam. Dia adalah saudara kepada Nabi Syu'aib. Dan macam-macam pendapat lagi. Tendekkan cerita, tak ada lagi, tak ada dalil. Lagi tak ada dalil. Tapi Ibn Taymiyyah rahimahullah kata dia salah seorang daripada lelaki yang soleh tu je. Dia bukan Nabi Syu'aib alaihi salam. Ini tak ada memberikan apa-apa kesan lah dekat sini. Yang popular dia adalah Nabi Syu'aib alaihi salam. Baik. Maksudnya ketika bertamu kepada orang itu, Musa AS menceritakan kisah yang dialaminya. Maka Syu'aib pun, ya, kalau dia Syu'aib pun memberitahukan kepadanya bahawa dia telah selamat. Macam mana dia selamat? Pasal kau lah keluar daripada Mesir lah. Kau sekarang dekat Madian, Fir'aun dan kekuasaannya tak sampai kat sini. Jadi kekuasaan dekat negeri Mesir je, dia tak sampai kat sini, ni area orang lain. Tak berkacau kau dah selamat. Pada saat itu, salah satu dari kedua putrinya berkata, ya abati ta'jir, wahai bapakku, ambillah dia sebagai orang yang bekerja. Yang ini untuk apa? Untuk mengembala kambingmu. dan setelah itu dia memujinya. Inna khairal man istajartal qawiyul amin. Tazkiyah, dan sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita adalah orang yang kuat, qawi, lagi dapat dipercaya. Al-amin, kuat aja tak boleh percaya, bahaya. Dan kalau boleh percaya tapi tak kuat pun kita tak beda, tak boleh jalan. Qawiyul amin, dua sifat yang penting nak nak ambil orang bekerja dengan kita. Dan Nabi Musa AS mempunyai dua sifat yang mulia. Umar Ibn Abbas, Shuraih Al-Qadhi, Abu Malik, Qatadah, Muhammad bin Ishaq dan ulama lainnya mengatakan, ketika putrinya mengatakan hal itu, maka bapaknya berkata, apa yang kau ketahui tentang orang ini? Dia tanya lagi, apa yang kau ketahui? Maka putrinya menjawab, dia mampu mengangkat batu besar yang tidak akan dapat diangkat kecuali oleh 10 orang. Dan bahawasanya ketika aku datang bersamanya, aku berjalan di depannya. Lalu dia, yakni Musa AS berkata, berjalanlah engkau di belakangku. Dan jika jalan bercabang, lemparkanlah untukku kerikil hingga aku dapat mengetahui mana jalan yang harus ditempuh. Nabi Musa AS, kita nak jalan belakang perempuan tu, tak sedap lah, dia jalan depan perempuan tu. Jadi masalah jalan tu mungkin ada cabang, macam mana nak tahu dekat depan? Dia tak tahu jalan, dia tahu jalan ke rumah tu adalah wanita tersebut. Jadi cakap, kalau ada jalan cabang, kau campakkan batu kat cabang yang mana yang betul, nanti aku jalan kat situ. Nampak? Itu semua apa ni, menunjukkan yang Musa AS orang yang yang boleh dipercayai. Ya, dia tak curang. Itu dalilnya. Qala inni uridu an unkihaka ihda bnataya hatain ala an ta'jurani thamaniya hijaj فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك فتجدني إن شاء الله من الصالحين. Ya Syuhaib berkata, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini atas dasar bahawa kamu bekerja denganku 8 tahun. Jadi dia nak nikahkan dengan salah seorang dari kedua anak perempuan dia. Mana satu tak cakap? Boleh tak begitu? Boleh? Tak boleh eh? Nah, dalam syariat kita tak boleh. Aku kawin dengan kau dengan salah seorang daripada tiga nak perempuan aku ke dua nak perempuan, mana satu pun tak boleh. Tak jadi eh? Nah, Islam mesti kain, mesti sebutkan. Tetapi kalau dia hanya ada, dia ada dua nak perempuan, tapi yang belum kahwin ada satu, bolehlah aku kawinkan dengan salah satu anak perempuan aku, itu no problem. Pasal ada tentu-tentu yang belum kahwin itulah yang yang dimaksudkan. Ataupun dia tak ada anak perempuan lain, aku kawinkan dengan anak perempuan aku, tak sebut nama pun tak apa. Sebab apa? Itu saja anak perempuan yang dia dia ada eh? Itu yang benar. Pasal dia dah sama dengan hukum kain syaitetik. Tapi dekat sini dia masalah salah seorang dari kedua anak aku. Tapi kita pun boleh jawab. Kalau dia dalam syariat Nabi Muhammad SAW ni pun tak masalah. Kenapa? Dia dah kawinkan ke belum ni? Belum lagi. Apa dia buat? Dia baru propose saja. Ha, aku nak kawinkan kau dengan salah seorang daripada dua anak perempuan tu. Ini pun jadi apa-apa pun. Dan maharnya atas dasar bahawa kamu bekerja denganku 8 tahun. Kerja apa? Jadi kembalikan kambing lah. Ternak dengan kambing bapak ni. Bukan 8 hari, 8 tahun. Ha, ni mahar bukan kecil-kecil. Jadi orang kata mahar dia apa ni murah-murah RM8 ke apa semua. Tak. Mahar tak sesuainya sikit. Dan tak sepatutnya banyak melampau-lampau. Jadi mahar ni balik kepada apa? Balik kepada kepada urf, kepada adat. Dan juga ia boleh ditetapkan. Asalnya memang boleh ditetapkan oleh mak dan bapa. Dan dia boleh mahal. Tak semuanya mahal tak lah, tak bagus. Tapi mahal ke murah ke, yang penting dia mudah. Sebab kata Nabi SAW, mahar yang paling baik sekali adalah apa? Yang paling paling ringan, paling mudah. Aisaruha. Bukan yang paling murah. Bukan semestinya 1 rial lah. Orang kalau dengan anak perempuan dia dekat negeri Negeri Arab, orang dengan 1 rial yang bagus sangat. 1 rial tak ada apa-apa sebenarnya. Bukan pasal 1 rial, bukan pasal cincin. Dia pasal yang paling mudah. Kalau orang tu ada 1 juta, dia nakkan 100 ribu, tak apa-apa lah. Faham eh? Tapi kalau orang ni miskin, awak kasi dia 1 rial pun cakap dengan orang ni tak, tak boleh. Sebab dia apa? Kasi cincin besi lah eh, untuk mahal. Jadi macam begini, dan Nabi Musa AS mampu sebenarnya kasih mahar ya, tapi kerja dia 8 tahun. Nabi Musa AS ni nol boleh. Dan dia ada maksud lain sebenarnya. Apa dia nak Nabi Musa AS tinggal dengan dia. Biasalah. Jadi macam nak ikat dia kat sini. Ikat dia dengan sini, penuh dia punya mahar, kerja dia tahu Nabi Musa AS pasal miskin tak ada apa-apa. Jadi kau kena kerja untuk aku. Sebenarnya kambing. 8 tahun. Baik. Dan jika kamu cukupkan 10 tahun, nampak eh? 8 tahun minimum. Kalau kau cukupkan 10 tahun, maka itu adalah ekstra. Adalah satu kebaikan dari bonus. Fahmin Indik, aku tidak hendak memberatimu, aku tak paksa kau sampai 10 tahun. Jadi ini maknanya apa? Dia nak tak 10 tahun? Kalau boleh dia nak 10 tahun. Tapi 8 tahun ni cukuplah. Nak lebih? Ini semua dia appeal kepada nak tengok Nabi Musa AS dah sampai 8 tahun stop ke ataupun nak kasi ekstra. Semua nak apa ni? Nak tengok. Baik, dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. Itu dalilnya, itu dia punya apa tarikan, attraction dia. Kau akan terima proposal aku ini. Bahkan terima yang maksimumnya. Pasal kau akan dapati aku termasuk orang-orang yang soh, yang soh, baik. Dan kau akan suka kepada orang yang soleh. Orang soleh akan suka kepada orang yang soleh. Kenapa? Orang dari pengikut Abu Hanifah Rasulullah Ta'ala. Hanifah adalah Imam Mazhab Hanafi. Menjadikan ayat ini sebagai dalil yang menunjukkan sah jika dia menjual salah satu dari kedua hamba, dua baju dan lain-lainnya. Hal itu didasarkan pada firmannya, ihda banataya hatain, salah seorang dari kedua anakku itu. Ini pendapat Hanafi, sebahagian daripada golongan Hanafi. Dan dalam hal itu masih diperlukan adanya peninjauan, kena research lagi. Kerana demikian itu merupakan penawaran, proposal, dan bukannya akad perjanjian. Allah Alam. Dan kalau dia pun dia, dia bukan daripada syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan para pengikut Imam Ahmad pula rahimahullah ta'ala menggunakan ayat di atas sebagai dalil yang menunjukkan kebolehan memberi upah kepada pekerja dalam bentuk makanan atau pakaian bagaimana yang sudah layak dilakukan orang. Daripada ayat itu dalilnya kita boleh upah orang dengan apa? Pakaian atau makanan. Tak semestinya kita bayar duit. Dan mereka memperkuat pendapat mereka itu dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitabnya Sunan Ibnu Majah yang terjemahkan dalam bab al-istijar al-ajir al-ta'ami baqlihi, membayar upah bekerja dengan makanan. Jadi Uqbah bin Mudar dia bercerita, kami pernah berada di sisi Rasulullah SAW lalu dia membaca ayat Qasim Mim, ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Kita ayat ke kita di mulia. Dan ketika sampai pada penggalan ayat kisah Musa dan Fir'aun dengan benar untuk orang-orang yang beriman, maka beliau bersabda, sesungguhnya Musa AS menjual tenaganya selama 8 tahun atau 10 tahun untuk menjaga kesucian kemaluannya dan makanan perutnya. Jadi ini hadis yang sahih dalam Sunan Ibnu Majah. Bukan hadis ini kawan lah. Dalam Ibnu Majah. Dari sisi ini hadis di atas tidak sahih, tetapi hadis itu diriwayatkan pula dari sisi yang lain. Sebab itu dia boleh menjadi hasan. Dia bayar. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, qala zalika baini wa bainak ayyamal ajalain qadaitu fala udwana alayya wallahu ala ma naqulu wakil. Dan Musa berkata, itulah perjanjian antara aku denganmu, mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi. Dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan. Maksudnya apa? Dan Musa Al-Salam terima atau tak terima? Terima. Terima yang mana satu? Yang 8 ke yang 10? Salah satu. Itu jawapannya. Dia terima salah satu. Boleh tak terima salah satu? Pasal kalau boleh, kenapa? Boleh sebab dia optional. Jadi kalau optional tak faham, tak salah. Tapi kalau dia kata mesti salah satu, lepas tu dulu wajib, tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i, kalau dia kata aku jual kitab ini RM10, aku jual kitab ini RM20, dulu dia cakap, lepas tu dia kata aku terima, tak boleh, tak sah. Dia mesti tetapkan yang RM10 yang aku terima, yang RM20 aku tak terima. Maknanya kalau RM10 kitab ini aku jual cash, RM20 aku jual dengan apa ni? Dengan hutang. Boleh ke tak boleh? Dalam mazhab Syafi'i, dia kena tetapkan yang RM10 cash ke ataupun yang RM20 hutang. Kalau dia kata terima saja jual beli tadi, tidak sah. Sebab dia tak tetapkan mana satu kontrak. Mesti tetap dengan jual beli. Yang ini dia tak tetapkan yang mana satu yang nak 8 ke 10 tahun. Tapi tetap boleh. Sebabnya apa? Dia tak wajib ke optional. Bukan ini ataupun ini. Ini ekstra je. Kalau nak buat boleh, tak nak buat tak perlu. Sebab tu dia kata, kalau aku dah sempurnakan salah aku daripadanya, tak ada lagi tuntutan tambahan atas aku. Tak boleh lepas tu dah 10 tambah pula 5 lagi apa? Lagi 2 tahun lah, lagi 5 tahun lah. Jadi Musa Al-Salam, itu je. Tak 8, 10. Dan Allah jelaskan si atas apa yang kita ucapkan. Dan ni adalah kata-kata orang-orang yang soleh. Waktu kita janji ni semua, kita boleh cakap macam-macam. Kita saksi pun boleh tukar dia punya. Saksian dia boleh tipu. Tetapi Allah adalah sebaik-baik saksi. Jadi kalau kita takut pada Allah SWT, kita tak perlukan saksi lain. Tapi adakah maknanya kita tak payah ada saksi? Tak ada saksi. Kalau boleh tu, tulis lagi. Sebab apa ni hukum dunia? Hukum dunia tak boleh cakap Allah saksi. Tak boleh Siapa yang saksi ni? Kau ada janji gini-gini dan sebagainya. Tak boleh cakap Allah saksi. Mana boleh? Jadi hukum dunia kena cari saksi, kena tulis nama saksi dan sebagainya adalah saksi untuk benda-benda ini. Jadi kalau saksi bohong, bohonglah. Maknanya dia rugi lah. Kita kena ikut saksi. Beza menceritakan bahawa Musa berkata kepada calon mertuanya, terserah engkau saja. Mana di antara kedua waktu itu yang kau tetapkan, maka aku tidak akan menolaknya. Dan Allah mendengar dan menjadi saksi atas apa yang kita katakan ini. Sehingga dengan demikian itu Musa AS tidak menunaikan kewajipannya melainkan dengan sempurna, iaitu 10 tahun penuh. Jadi Nabi Musa AS buat 8 ke buat 10? Jawabnya 10. Dalilnya Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dia menceritakan ada seorang Yahudi dari penduduk Hira bertanya kepada Bu, manakah dua batas waktu yang ditentukan yang dipenuhi oleh Musa? Lalu ku jawab, aku tidak mengetahuinya sehingga ku tanyakan terlebih dahulu kepada ahli agama dari bangsa Arab. Kemudian aku menemuinya dan menanyakan hal itu kepada Ibn Abbas. Maka dia mengatakan, Musa memenuhi batas waktu yang terbanyak dan paling bagus. Sesungguhnya jika Rasulullah mengatakan sesuatu, maka dia pasti akan mengerjakannya. Itu maksud hadis di dalam Sahih Bukhari. Jadi maknanya Nabi Musa dalam sampai 10 tahun. Baik, engkau datang sesuai waktu yang ditetapkan, hai Musa. Waktu ni Allah Ta'ala berfirman, ini masih lagi cerita Nabi Musa AS. Sekarang dia dah duduk 10 tahun dekat Madian. Lepas tu apa pula yang berlaku? Adakah dia keluar dari Madian ke ataupun dia terus tinggal ke? Atau kalau dia keluar, dia pergi mana? Dia Allah SWT ceritakan, فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى قبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. Maksudnya, maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan al-ajal dan dia berangkat dengan keluarganya, kan dah ada keluarga, beranak, dilihatnya api di lereng gunung. Pada waktu malam dirapat api di lereng gunung. Dia berkata kepada keluarganya, tunggulah di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa satu berita kepadamu dari tempat api itu atau membawa sesuluh api, sedikit api, agar kamu dapat menghangatkan badan. Mungkin dalam safar ni waktu malam tengah jalan nampak api, tapi jauh dalam api. Jadi dia pun nak apa ni, nak tahu jalan kat mana, ada cerita ke tentang orang perlukan sesuatu ataupun ada kafilah ke yang ada makanan dan sebagainya. Ataupun kurang-kurangnya aku ambil api itu, kita boleh panaskan badan. Baik, maka ketika Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari arah, dari pinggir lembah yang diberkahi, dari sebatang pohon kayu. Yang ada suara yang menyerunya dari arah, dari pinggir lembah yang diberkahi, Al-Mubarakah, dari sebatang pohon kayu. Iaitu, hai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah Rabb semesta alam, bumi suara, dan lemparkanlah tongkat. Maka ketika tongkat itu menjadi ular, yang ini dari usaha salam jambak, kita jambak jambak dan tongkatnya. Maka ketika tongkat itu menjadi ular dan Musa melihatnya bergerak-gerak seolah-olah dia seekor ular yang gesit, larilah dia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Dia takut ular itu besar, ular nak makan. Kemudian Musa diseru, hai Musa, datanglah kepadaku dan janganlah kamu takut. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang aman. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, niscaya dia keluar putih, tidak bercacat, kerana bukan kerana penyakit. Dan dekatkanlah kedua tanganmu ke dadamu bila ketakutan. Maka yang demikian itu adalah dua mukjizat dari Rabbmu yang akan kamu hadapkan kepada Fir'aun dan pembesar-pembesar. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi ini adalah ringkas daripada kisah yang berlaku di atas gunung bila Nabi Musa AS keluar daripada Madian. Jadi di sini apa yang berlaku adalah Allah SWT telah berkata-kata dengan Nabi Musa AS. Jadi dalam ayat ini jelas Nabi Musa AS dengar apa? Dengar satu seruan, Nudia. Nudia mana seruan suara? Jadi kata-kata Allah SWT tu bersuara. Macam mana tu semua kita tak nak tanya, tak tahu pun. Dan ia datang daripada satu tempat. Bagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahawa Musa AS memenuhi batas waktu yang ditentukan itu dengan lengkap dan sempurna. Hal itu didasarkan pada firman Allah Ta'ala, falamma qada Musa al-ajal, maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan. Wasara bi ahlihi, dan dia berangkat dengan keluarganya, iaitu keluarga dari pihak mertuanya. Sebagaimana menurut pengakuan banyak ahli tafsir dan yang lainnya, bahawa dia merasa sangat rindu kepada keluarganya yang benar yang ada di Mesir, dan dia pergi menuju keluarganya yang berada di Mesir dalam keadaan takut. Selama menempuh perjalanan bersama keluarga dan anak-anaknya, Musa memanfaatkan kambing-kambing yang dibawanya. Para ahli tafsir menyebutkan hal tersebut terjadi pada suatu malam yang gelap gulita lagi dingin. Musa bersama keluarganya sampai di suatu tempat di mana dia tidak mengetahui jalan, dan dia berusaha memberikan penerangan dengan menggunakan api, tetapi tidak ada api yang dapat dinyalakan kerana hawa dingin yang sangat menyengat. Ketika malam semakin gelap dan udara pun semakin dingin, Musa melihat dari kejauhan setitik api yang menyala-nyala di samping bukit Hur. Maka qala li ahlihi kuthu inni anasuna, dia berkata kepada keluarganya, tunggulah di sini, sesungguhnya aku melihat api. Seolah-olah hanya Musa AS yang melihat api tersebut, kerana pada hakikatnya api tersebut adalah nur cahaya, sehingga tidak setiap orang dapat melihatnya. La'alli yatikum minha bikhabar. Mudah-mudahan aku dapat membawa satu berita kepadamu. Maksudnya, semoga aku memperoleh jalan dari api tersebut. Au jazwatin minan nar la'allakum tatharun. Atau aku membawa sesuluh api agar kamu dapat menghangatkan badan. Dan hal itu menunjukkan bahawa mereka telah tersesat jalan pada waktu apa? Malam dan dingin, lagi sangat gelap. Bagaimana firman Allah Ta'ala yang lain? Wal ataka hadithu Musa iz ra'a naran faqala li ahlihi kutu inni anastu nara la'alli yatikum minha biqabatin aw ajidu 'ala an-nari huda. Apakah telah sampai kepada kisah Musa ketika dia melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit darinya kepadamu, atau aku akan dapat petunjuk di tempat api itu. Ini surah lain, surah Taha. Jadi kita cerita mentafsirkan cerita yang terdapat dalam surah Al-Qasas tadi. Dan hal itu menunjukkan keadaan yang sangat gelap hingga menyebabkan mereka tersesat. Dan semuanya itu disatukan dalam surah An-Naml, iaitu dalam firmannya, qala Musa li ahlihi inni anastu nara sa'atikum minha biqabarin aw atikum bishihabin qabatin la'allakum tastalun. Ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya, sesungguhnya aku melihat api, aku kelak akan membawa kepadamu khabar berita darinya, atau aku membawa kepadamu suluh api supaya kamu dapat menghangatkan badan. Dan akhirnya Musa AS membawakan mereka kepada satu berita. Lalu apa berita yang dibawanya itu? Dan dia pun mendapatkan petunjuk di dekat api itu. Lalu apakah petunjuk tersebut? Dan Musa pun memperoleh seberkat cahaya. Lalu cahaya apakah itu? Itu bukan soalan . Yang ini satu ta'ajub, ujian terhadap apa yang Nabi SAW dapat daripada api tersebut. Allah Ta'ala berfirman, falamma ataha nudiya min syafi'il wadil aymani fil buq'atil mubarakati minas syajarah anya Musa inni anallahu rabbul alamin. Maka ketika Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir lembah yang diberkahi dari sebatang pohon kayu, iaitu ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah Rabb semesta alam. Jadi tiba-tiba dia terdengar suara dia kata, akulah Allah Rabbul Alamin. Musa AS dengar atau tak dengar benda ni? Dengar. Ini dalam Al-Quran juga, mana kita baca ni? Dalam Al-Quran. Al-Quran tak bohong . Al-Quran tak bohong. Jadi ini menunjukkan bahawa Allah SWT berkata-kata. Dan dengan kata-kata yang boleh didengar, Musa AS dengar. Dan ini disebutkan, inni anallahu rabbul alamin. Tapi adakah Nabi Musa AS dengar suara bahasa Arab? Bukan anallahu rabbul alamin, bukan bahasa Arab. Suara itu bahasa Arab sebenarnya? Takkan bahasa Arab. Arab pun belum ada lagi. Ini bahasa Nabi Musa AS lah. Bahasa Ibrahim, bahasa orang-orang Israel, Bani Israel. Jadi bahasa Arab ni adalah hikayat yang dicerita daripada Allah Subhanahu Wa Taala, makna ini hikayat dengan makna maknanya adalah aku adalah Allah Rabb semesta alam. Jadi bayangkan Nabi Musa AS malam-malam terdengar suara macam itu daripada api. Dalam surah An-Naml, Allah Ta'ala berfirman, falamma ja'aha nudiya an burika man fil nari wa man hawlaha wa subhanallahi rabbil alamin. Maka ketika dia tiba di tempat api itu, dia diseru bahawa telah diberkati orang-orang yang berada di dekat api itu dan orang-orang yang berada di sekitarnya, dan maha suci Allah Rabb semesta alam. Jadi lain sikit. Tapi adakah ada perlawanan? Jawabnya, yang tidak. Ini tambahan. Bahawa ada tambahan kat situ. Suara itu mengatakan bahawa diberkati orang yang ada dekat api itu dan sekitarnya. Dan maha suci Allah Rabb semesta alam. Sedikit. Maksudnya maha suci Allah yang berbuat segala yang dia kehendaki dan memutuskan segala yang dia ingini. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya Musa, innahu anallahul azizul hakim. Hai Musa, sesungguhnya akulah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini lain pula, tadi anallahu rabbul alamin, anallahul azizul hakim. Yang kata kita semua betul, semua benar disebutkan oleh apa ni, oleh Al-Quran ni, ada dicakap oleh Allah SWT ketika itu. Sedangkan dalam surah Taha pula, dalam ayat 11 hingga 16, Allah SWT berfirman, falamma ataha nudiya ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na alayka innaka bilwadil muqaddasi tuwa, wa ana akhtartuka fastami' lima yuha, innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimish sholata li dhikri. Inna as-sa'ata atiyatun nakadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a, fala yasuddannaka 'anha man la yu'minu bima wattaba'a hawahu fatarda. Maka ketika dia Musa datang ke tempat api itu, dia dipanggil, hai Musa, sesungguhnya aku ini adalah Rabbmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu, sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, iaitu Wah, dan aku telah memilihmu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah yang hak selain aku, maka beribadahlah kepadaku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, aku merahsiakan waktunya agar tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang dia usahakan. Maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan darinya oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya yang menyebabkan kamu jadi binasa. Panjang lagi rupanya firman Allah, Allah kata-kata dengan Nabi Musa AS. Ini semua detailnya, lebih terperinci lagi. Jadi dalam Al-Quran tu disebutkan apa ni, berperingkat-peringkat, berbeza-beza. Baik, banyak ahli tafsir, baik dari kalangan ulama salaf maupun khalaf, mengatakan ketika Musa menuju api, dia lihat sendiri itu, api yang dia lihat sendiri itu, dan sampai padanya, maka dia mendapatkan api itu berkobar pada sebatang pohon berduri yang hijau. Kemudian Musa AS berhenti dengan terheran-heran, dan pohon itu terletak di sebelah barat bukit dan di sebelah kanannya, bagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala, وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّهِدِينَ. Nah, tidaklah kamu Muhammad berada di sisi yang sebelah barat ketika kami menyampaikan perintah kepadamu, kepada Musa, dan tidak pula kamu termasuk orang-orang yang menyaksikan. Jadi Allah SWT kata kepada Muhammad, Nabi Muhammad SAW, bahawa engkau tak ada waktu aku beri wahyu kepada Nabi Musa AS. Iaitu kat mana? Kat sebelah barat, di barat daripada gunung tersebut. Lepas dalam ayat yang sebelum ni, dia dekat sebelah sebelah lereng, apinya dekat hujan di bil aiman, daripada sebelah kanan, dari sebelah kanan yang berkahi. Dan semua mentafsirkan, tafsir-tafsirkan. Baik, pada saat itu Musa AS sedang berada di lembah tua dengan menghadap ke arah kiblat, sedang pohon tersebut berada di sebelah kanannya dari arah barat. Lalu Rabbnya menyeru dirinya yang tengah berada di lembah yang suci, iaitu tua. Pertama, dia diperintahkan untuk melepaskan kedua terumpahnya sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan serta pemuliaan bagi tempat yang penuh berkah tersebut, apalagi pada malam tersebut. Jadi ini khusus untuk siapa? Nabi Musa AS. Tak adalah kita pergi gunung tua, apa ni, lembah tua, gunung tersinggah tu kita kena buka sipal ke kasut kita, kan? Tak payah, tak payah. Ataupun kita kiaskan, kalau kita masuk masjid kita buka sipal, masuk masjid haram kita buka sipal, masuk masjid Nabi kita kena buka sipal. Ya ke macam itu? Betul, eh? Kita sekarang masuk masjid buka sipal, kan? Jadi sebenarnya kalau kita masuk masjid tak mesti buka sipah. Zaman Rasulullah SAW, orang solat dan dengan sipah. Bahkan yang membezakan orang Islam dengan orang Yahudi, Ahlul Kitab adalah orang Yahudi tak solat dengan pakai sipah. Mereka solat mesti kaki ayam, mereka tak boleh solat pakai sipah. Tapi datangnya Nabi Muhammad SAW, dia perintahkan sahabat untuk solat pakai kipar, tak payah buka. Ini yang berbeza kita dengan kabel kita. Tapi sekarang kalau awak pergi masjid mana ke, apa yang tengah kat sini eh, pergi masjid mana kat Singapura ni, awak masuk pakai kipar, awak solat, awak akan kena campak kan, dan lontar dengan kipar. Jadi macam mana awak kata, Nabi SAW kata solat dengan kipar, pakai kipar, awak kata tak boleh. Sebab kita lah itu keadaan lah. Kalau tempat dia tak ada kapet, tinggi yang apa yang boleh dikumpulkan, dibawa abu dengan kipar yang kita pakai itu, lagi-lagi hujan apa sebenarnya. Tempat macam itu kita janganlah pakai kipar. Untuk sunnah ni kita kena ikut adat kat sini. Kita ikut keadaannya kotor, susah nak cuci. Tapi zaman Nabi SAW tak ada kapet, kita solat atas tempatnya je, atas tanah. Jadi kalau kita dalam keadaan musafir ke, kita dalam camping ke apa sebenarnya, kita pakai boot, kasut apa sebenarnya, tak payah buka. Kita solat. Boot dah memang susah nak buka, dah bagus lah tu. Tapi kalau pakai slipah, senang nak buka pun tak payah buka. Pakai slipah, solat. Tapi syaratnya apa? Solat tak? Slipah tu mesti apa? Slipah tu mesti daripada batal eh. Tak ada eh, slipah tu mesti bat. Mesti selamat daripada daripada najis dan cuci daripada najis. Macam mana nak cucikan daripada najis? Cuci dengan air. Betul lah, betul ke tak betul? Cuci dengan air betul, lagi? Kalau tak ada air putih, cuci dengan air. Tak ada, kita gosok-gosokkan. Kat mana? Kat atas tanah, atas pasir. Betul? Itu je dah cukup. Betul eh? Lepas tu dah boleh solat. Jawabnya tak cukup. Awak kena cek dulu. Awak kena cek sampai najis tu dah tak ada. Tak ada gesek-gesek najis macam dia lagi, mana boleh solat. Jadi gesek-gesek sampai hilang. Lepas tu kalau tanah tak dapat hilangkan najis tersebut, awak perlu buat apa? Cuci kena ya. Sebab maksud dia bukan gesek-geseknya, maksudnya adalah hilangkan najis daripada sifar tersebut, bus tersebut. Dengan mentang-mentang tanah ni dia bersucikan, kita main gesek je. Padahal masih bau lagi macam apa sebenarnya. Tak tahu maknanya apa? Kena ulang balik. Solat pun boleh ulang-ulang. Ni tak ikut syarat, kamu macam awak tak salat. Sebab tu awak kena ulang. Baik, jadi kita tak disunatkan untuk apa ni? Untuk buka kasut ke apa, masuk masjid dan sebagainya. Nabi SAW masuk Masjidil Haram, tawaf Masjidil Haram dengan kata pakai selipar ni, naik unta. Unta bukannya bersih sangat pun, sebab dia pun ada najis dan sebagainya. Nabi SAW naik tak logik. Nabi SAW buka kasut nak tawaf kat keliling Kaabah. Sebab keliling Kaabah tu semuanya tanah, pasir, batu. Zaman sekarang ada yang pakai slipar juga eh, ataupun pakai hook lah, pakai tokin. Pakai slipar mungkin tak sedap lah eh, sebab dia nak bersih kan, tidak kotor. Baik, jadi itulah yang berlaku sedikit sebanyaknya tadi di Gunung Tursina, di Lembah Toa. Bila ni berlaku? Lepasnya Nabi Musa AS laksanakan ataupun perjanjiannya, iaitu mengembalakan kambing untuk kalau Nabi Syu'aib, itulah Nabi Syu'aib yang ada di Madian itu untuk maharnya. Salah seorang daripada anak perempuan ni, kita tahu bahawa di dalam kita ada lagi macam-macam perkara yang apa ni yang berlaku dekat atas gunung tersebut ni, tak sempat kita baik di gunung. Ada apa-apa soalan? Apakah kita solat dekat mana-mana dekat Mekah, dekat Tanah Haram kita dapat pahala yang kita dapat kalau kita solat dekat dalam Masjidil Haram. Berapa kita dapat? 100,000 pahala solat. Dapat ke tak dapat? Ataupun 100,000 tu hanya dalam Masjidil Haram. Tengok hadis, Nabi Salam kata apa? Solat apa ni di Masjidil Haram adalah 100,000. Dan solat di Masjidku ini adalah apa ni, sama dengan 1,000 solat. Jadi pahalanya. Jadi Nabi Salam kata kat Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram konfirm. Luar daripada Masjidil Haram masuk tak dalam, kalau ikut hadis tersebut? Tengok macam tak, tak masuk. Tapi ulama-ulama mengatakan ada dalil-dalil lain. Dalam Al-Quran kata subhanallazi asra bi 'abdihi min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu. Maksudnya Allah yang telah menjalankan hamba-Nya pada waktu malam daripada mana? Masjidil Haram sampai kepada Masjidil Aqsa. Dan ulama mengatakan Nabi SAW dijalankan mula Isra tu bukannya daripada masjid, daripada rumah dia. Kata Imam Hadis daripada rumah dia. Tapi Allah kata daripada Masjidil Haram. Itu menunjukkan bahawa Mekah ataupun tanah haram tu, walaupun bukan Masjidil Haram, itu termasuk juga daripada Masjidil Haram. Dan itu satu dalil. Yang kedua, waktu haji bila di Arafah, Nabi SAW masuk waktu zuhur, dia akan solat di mana? Masjid Namira. Masjid Namira sekarang ni, sekarang dah jadi masjid lah eh? Baik, tapi Nabi SAW dia ada tempat yang Nabi tengah solat tu. Kat mana? Ingat ni, kalau awak masuk masjid, awak nampak ada line hijau, ada macam tanda hijau, lampu hijau ada sebelah depan. Ha? Tak masuk, tak rumah tak masuk. Kalau masuk, ada tempat ini. Itu adalah kawasan tanah haram. Tanah haram. Nabi SAW akan solat kat mana? Kat tanah haram tersebut, solat zuhur dan asar jamak kan? Dua-dua rakaat solat jamak qasar. Baru dia masuk. Jadi dia pergi ke dalam ke Bukit Arafah tu. Eh apa ni? Jabal Rahman. Jabal Rahman masuk dalam ni. Dia ulama mengatakan, kenapa Nabi SAW tak terus solat dekat Jabal Rahman? Kenapa dia solat kat situ? Dia kata itu tanah haram. Jadi menunjukkan solat kat tanah haram ni ada fadilat, ni kelebihannya berbanding dengan kita solat kat tanah halal, tanah biasa. Baik, ini apa fadilahnya? Fadilahnya kata ulama adalah sama kalau kita solat dengan di Masjidil Haram. Kalau tak ada beza, macam mana takkan sembahyang kat situ? Dia akan sembahyang dekat dalam juga, dekat hudud Arafah. Iaitu dalil bahawa apa ni, solat di mana-mana saja, mana-mana masjid saja di Masjidil Haram itu ataupun di tanah haram itu, pahalanya adalah 100,000. Walaupun sembahyang kat hotel dan sebagainya, semua dapat 100,000. Itu kelebihannya apa? Ha, tapi tak bermakna bahawa kalau azan boleh dengar jika macam sekuat, awak boleh tidur lepas awak semayang sendiri dekat hotel. Atau kata 100,000 juga. Kalau tu lain lagi sekarang dekat pasal dia buat jamaah pula salat 27 kali pula. Itu cerita lain eh, kepada hukumnya. Tapi dari sudut fadilatnya ada 100,000. Ada pun Masjid Nabi tak sama. Masjid Nabi kalau pergi hotel mana-mana dekat apa ni tanah haram dekat apa ni dekat Madinah Nabawiyah ni, dia tak sama. Yang fadilat tu hanya dekat Masjid Nabi, tak ada dalil. Adapun untuk Mekah, untuk tanah haram di Mekah, dia ada dalil. Jadi pendapat Syekh pun memang kita setuju lah, tak ada dalil kuat. Okay. InsyaAllah kita apa-apa kalau ada kita sembuh kebuahan sana-sana. Sekarang kita doa Allah SWT 2008 yang memberikan manfaat kepada keringan dan kesadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.